Piye perean mu? Tuku sandal ake siji. Hah. Warga Kendal ayo podo ngaji. Iya iya bener. Tuku roti dicampur jatah, ayo ngaji bareng Gus Miftah. Ah, saiki kuntet, saiki kuntet. Saiki kuntet tembang nggih Pak Bupati Pak Diko. Ora iso tak duk nggih. Nggih nggih, Pak. Se opo iki ngono momoy nyenyapo dong kreatif ae iki kudu kreatif aku ora ene Pak Diko mau barang wis ora iso tak golek ayo kowe saiki ora iso potong tuku sandal tuku sepatu lek iki Pak api Kota Kendal yo kali wungu iya terus ning tuku dele Bapak Diko Bupatine gawe ayem masyarakat. Saiki percil nggo Bupati Mbak Caca. Ayo. Nih. Ayo. Apok kemringet ra kowe. Dang. Aduh-aduh ngene hormat.